السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على رسولنا على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمع. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita pada bab yang ke-17. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Bab yang ke-17. Bab Maja'a fi Zikril Maut. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan ingat akan mati. Ada dua hadis hasan dan gharib yang disebutkan di dalam kitab ini. Kita bacakan hadis yang pertama. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: aktiru zikra hadhihi al-lazzat, ya'ni al-maut. Hadis hasan dan gharib. Daripada Abi Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: banyakkan olehmu mengingati yang memutuskan kesedapan, yakni mati. Yang kedua, anhani maula Uthman qala kana Uthman idza waqafa ala qabrin baka hatta tuballa lihyatuhu, faqila lahu tazkarul jannata wan nara falatabki وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط illa al-qabru afza'u minhu. Hadis hasan gharib. Daripada hani hamba merdeka kepada Uthman bin Affan, katanya adalah Uthman bin Affan satu hari berdiri di hadapan kubur. Bila berdiri di hadapan kubur, menangislah Uthman ini sampai basah janggutnya. Maka dikatalah orang baginya: engkau ni wahai Uthman, bila ingat akan syurga, bila disebut tentang neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau menangis bila engkau berada di kubur. Bila sebut neraka, engkau tak menangis. Sebut syurga, engkau tak menangis. Kenapa bila sebut kubur, bila engkau tengok kubur, engkau menangis? Maka jawab Sayyidina Uthman bin Affan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi bahawasanya, awal-awal kubur ini ialah awal tempat turunnya akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, kita punya transit di mana? Di kubur dahulu. Maka jika selamatnya, maka barang yang selepas daripada kubur ini lebih mudah daripadanya. Kalau kamu selamat transit di dalam kubur, maka selamatlah kamu selepas kubur. Tetapi jika kamu tidak selamat, maka barang yang akan kamu jumpa selepas kubur adalah lebih sangat daripadanya, lebih sangat menakutkan, menyusahkan kamu lagi. Katanya lagi telah bersabda Nabi SAW, tiadalah aku lihat akan yang dilihat sekali melainkan kubur lebih keji daripadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tempat di dunia yang paling aku takut, yang paling membimbangkan aku, kata Rasulullah, ialah kubur kerana azabnya. Muslimin dan muslimat, dua hadis ini akan kita bacakan huraiannya yang ditulis di dalam kitab Bahrul Mazin insya-Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, siapakah orang yang lupakan mati? Tolong bagi tahu siapa yang lupa mati ni. Semua orang yakin bahawa dia akan mati. Seronok macam mana pun, dia akan sampai kepada satu tahap kematian. Malah tanda-tanda kematian itu sentiasa melingkari kita. Apa tanda-tanda melingkari kita? Ada orang kata tanda-tanda nak mati uban. Padahal banyak yang tak ada uban nanti. Yang uban penuh tak mati-mati je pun. Replay tu penuh uban tak mati pergi gelap. Ada yang kata bila lupa tu tanda-tanda nak mati. Orang yang ingat banyak pun mati. Tak kata lupa nyanyuk saja mati. Ada orang yang nyanyuk tak mati-mati pun. Lambat lagi nak mati. Nampak gaya sihat walafiat lagi nyanyuk je. Jadi bila sebut macam ini, dia kata mati ni siapa-siapa pun boleh. Matinya bila-bila masa. Boleh dikatakan setiap-setiap waktu orang-orang tahunya dirinya mati. Tapi Allah ni maha bijaksana tuan-tuan. Berapa banyak pilot kapal terbang yang mati ketika sedang bawa kapal terbang. Allah ni maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu maha penyayang. Buatnya pilot tu mati tengah bawa kapal terbang. Siapa nak pergi replace tempat dia pula? Pramugari kata, encik-encik, pilot mati. Siapa boleh bawa semua? Ha, sudah tuan-tuan. Co-pilot pun koma pula. Ada co tak apa ni pula. Tak ada apa benda ni. Macam mana cerita ni tuan-tuan? Siapa tuan-tuan tengok tak berapa ramai orang yang mati sedang bawa kereta? Berapa ramai orang yang mati sedang bawa bas ekspres? Memang ada kemalangan. Tapi Allah Ta'ala pilih tu baik. Ada mati atas katil, ada yang mati di hospital, ada yang mati di rumah, tak menyusahkan orang lain. Kalaulah Allah Ta'ala ni cabut, orang mati, bawa kapal terbang mati, 400-500 di belakang dia macam mana. Kalau driver bas tengah-tengah bawa tu datang sakit jantung, muka dia tu sembah atas tering tu, macam mana nak buat. Tapi Allah ni maha penyayang. Mati tu orang tu Allah pilih tempat-tempat dia. Inilah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena syukur. Bukan makna pilot ni tak mati masa bawa kapal terbang. Tak, boleh mati juga. Cuma saya sebutkan tadi, berapa ramai yang dah mati? Jarang-jarang. Sebab apa? Rahmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Al-jawab, sesungguhnya semua orang tahu akan dirinya mati. Dan yakin ia tidak ada siapa yang kekal di dalam dunia. Tetapi sungguh pun tahu, selalu dia nak mati. Dia tahu yang dia nak mati, selalu pula ia lalai. Dan ia tidak ingat akan tarikh kematian dia. Semua orang percaya, tuan-tuan pergi tanyalah orang kafir. Dia pun ingat mati. Dia pun sebut mati. Tanya pada orang Islam, kamu yakin pada mati? Yakin. Tetapi yang selalunya ialah lupa, lalai, ghaflah, torok. Ya, dia lupa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita tentang manusia-manusia yang jahat. Di antaranya jahat ialah orang yang lupa. Sehinggalah wa nasiyal maqabir wal bila. Sehinggalah dia lupa tentang kubur dan balasan yang menunggu di dalam kubur. Ini manusia yang lupa, yang banyak macam itulah. Ya, bila dapat nikmat dia lupa, bila sihat dia lupa, dia lupa yang mati ni bila-bila masa saja boleh sampai. Lalainya itu, yakni selalulah lupa dirinya boleh mati dalam keadaan segar dan segar. Baik anak muda yang tengah tegak badannya boleh mati. Kalaulah dia tak ingat, kalaulah dia tak lupa, kalaulah dia tak lalai, dia tak rempik motor laju-laju. Tapi maksudnya dia tak ingat yang dia tu boleh mati bila-bila masa. Dia membawa saja, terbang tu kan. Kakinya, badannya tidur atas seat motor. Gearnya brek dengan tangan. Brek dengan tangan, masuk gear pun dengan tangan. Superman namanya. Orang macam tu dia tak ingat yang dia boleh mati bila-bila masa. Tengah segar, tengah segar. Kadang-kadang lalainya itu, yakni selalulah dia lupa akan dirinya mati. Mana-mana waktu putuslah ia daripada kesedapan dunia. Lalai ia akan dirinya, apakala mati tentulah ia berjumpa. Sama ada senang, sama ada sentosa dalam kubur, ataupun menunggu azab sengsara di dalam kubur. Baru ni saya baca satu artikel, ya, dalam satu majalah. Dia kata, kubur ni, soal kubur ni ada ke? Azab kubur ni ada ke? Tanya bentuk soalan dia. Dia kata dalam Quran tak sebut pun tentang azabnya kubur. Jadi ada orang tanya ustaz. Ustaz baca tengok majalah tu. Saya pun pergi cari di kedai. Jumpa. Kemudian orang tu tanya balik ustaz. Jadi dia berikan huraian-huraian dia. Tentang dipertikaikan adanya azab kubur. Macam mana ustaz? Saya kata, dan Nabi kata ada. Ada. Dan Nabi kata adanya siksa kubur. Adanya nikmat kubur. Ada-ada. Tapi orang tu kata ustaz. Saya kata macam ni lah akak. Akak mati besok, akak jumpa lah. Senang. Cakap banyak-banyak pun, kau bukan percaya pun. Kan? Jadi mati besok, kau abang. Turun pun. Dia pesan sebelum mati itu, suruh dia tinggal handphone, iPad ke apa ke, senang cakap. Tolong telefon kita orang yang hidup. Kami pun nak tahu juga. Kena yakinlah bahawa adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur. Nabi sebut dalam hadis. Malah Quran pun sebut kepada kita tentang pagi petang. Orang yang dapat masuk neraka, orang yang diazab, ditunjukkan pada pagi petangnya, tempat-tempatnya. Di dalam neraka macam liang-liang, lubang-lubang neraka. Dan orang yang berdapat nikmat di dalam syurga insya-Allah, dalam kuburnya telah diberikan gambaran nikmat-nikmat di dalam syurga yang menunggu kepada dia pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi kita kena yakin, kubur itu nampak saja di atasnya sunyi. Tuan-tuan nak gotong royong atas kubur ni nampak sunyi, tapi dalam tu macam-macam. Macam-macam bunyi, cuma tuan-tuan takkan dapat dengar bunyi dia. Ayah ustaz tu ada satu ustaz penceramah tu, dia kata dia ada rakaman suara kubur di Rusia kan. Tu dia tunjuk dalam ceramah motivasi tu. Dia kata, ha, apa dengar? Dengar, dengar, dengar. Ni, bunyi kubur ni ketika mereka sedang duduk lombong arang batu di Rusia ni. Ha, dengar sumpit. Zerora orang menjerit. Pakar tu, rupa-rupanya tu rakaman internet daripada YouTube. Nabi sebut takkan dengar. Kalau dengar, pingsan kita. Dalil tak dengar tu apa? Tuan-tuan bawa kereta pi terowong Kuala Kangsar. Line tak dapat, radio tak dapat. Sebarang bentuk bumi tak dapat. Bila duduk dalam tu sebarang bentuk frekuensi tak dapat. Sebab itu Osama bin Laden duduk dalam gua, Amerika tak tahu. Sebab frekuensi dia tak ada. Duduk dalam tanah, lubang tikus, lorong tikus, mana boleh Israel tahu? Sebab tanah itu menjadikan mati segala frekuensi. Okey ustaz, kalau ada siksa kubur, apa kata macam kami ni ada LCD pula. Kamera mu ada, ustaz. Jadi wire ni kami masuk dalam kubur dengan kamera sekalian. Malam-malam pasang dalam kubur, dalam di masjid ustaz. Nak tengok ada dah malaikat main godam dia. Jawapan dia tak ada. Jawapan dia tak ada. Tadi ustaz kata adanya siksa kubur. Tapi buat siapa kami tengok sini tak ada? Jawapan dia sebab kita berada di alam yang lain. Kita berada di alam dunia. Dia berada di alam kubur. Alam kubur dengan alam dunia tak sama. Walaupun dia duduk di bumi yang sama, dia duduk di tanah yang sama, tapi dia telah beralih alam. Bila beralih alam, orang yang nampak di dunia, nama dia zahir, takkan nampak tentang alam ghaib. Tak nampak. Alam roh tak nampak. Tuan-tuan, sekarang ni isteri tuan-tuan mengandung 2 minggu. Baru 2 minggu. Belum dalam roh dalam perut dia. Tak mana-mana roh dia. Anaknya sudah ada rohnya. Dah sebulan dah. Dah ada rohnya. Tunggu nak tiup masuk je lagi. Boleh tuan-tuan cari? Anak tu duduk tak mana? Tak boleh. Yang kedua, bila dah dimasukkan roh di dalam rahim ibunya, umurnya 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Adakah sama hidup dia dengan sama hidup mak bapak dia di alam dunia? Jawapan, tak sama. Sempit, gelap, tapi budak tu boleh hidup. Kadang-kadang 8 anak, 6 anak, 5 anak dalam perut ibu. Muat. Muat tuan-tuan. Anak dia kembar 6. Tak alat subuh apa atas pak dia pakai. Muat pakai alat subuh, pak pakai subuh, 6 anak dia. Subhanallah. Muat tak dalam rahim? Muat. Doktor kata lah, ada lagi. Habis orang keluar, alhamdulillah lah, selesai dah. Ada lagi, tarik keluar belakang. Kira-kira 6. Sekarang ni tuan-tuan ambil 6 baby tadi, tuan-tuan jolok masuk balik. Pak Sepo tak boleh masuk pula, baru sat-sat keluar. Dia baru je beranak 10 minit. Takkan tak boleh masuk balik? Tak boleh masuk dah. Sebab dia telah bertukar ke alam dunia. Tadi alam rahim. Tadi muat, sekarang tak muat lah. Pasal apa tak muat ustaz baru 10 minit? Sebab dah bertukar alam. Tadi alam rahim memang muat. Sekarang alam dunia tak boleh muat lah. Itu nampak perbezaan alam itu. Alam dunia, mereka makan kot mulut. Alam rahim makan kot pusat. Sebab tu tuan-tuan jangan bayangkan bila isteri tuan-tuan minum karet susu tu, anak nganga dalam perut. Baby, mama nak minum karet susu ni, nganga ya? Nganga. Anak pun naura untuk nganga. Tak ada maknanya tuan-tuan. Jangan tuan-tuan marah isteri tuan-tuan makan sambal belacan pula. Kamu ni tipak. Makan pedas-pedas tu. Kesian anak dalam perut tu pedas. Tuan-tuan makanlah durian ke apa ke, tak ada kesan pada budak tu. Sebab dia bukan makan di situ. Sebab itu dipanggil sebagai alam rahim. Serupalah di dalam alam kubur. Tuan-tuan tak akan boleh dengar walaupun tuan-tuan letak mikrofon dalam kubur. Tak boleh. Sebab itu saya tegur ustaz. Jangan bawa cerita nak menakutkan orang, nak memberi insaf kepada orang dengan cerita bohong. Walaupun niat kamu bagus, nak bagi takut budak-budak, tapi tak betul, haram, pasal menipu. Niat tidak boleh menghalaikan cara. Niat kamu nak bagi budak-budak insaf, tapi kamu ambil gambar patung, kamu letak dalam laptop kamu, kamu ceramah. Ha, ini gambar satu budak yang ditukar menjadi makhluk lain. Cuba tengok hampa ni, tengok kata. Budak ni, mak dia tengah baca Quran, nak semayang, dia tengok televisyen. Mak dia kata, jangan tengok televisyen, tutup. Dia buka juga, mak dia sumpah, jadi benda ni. Ha, tengoklah. Pembohong tuan-tuan. Itu adalah gambar replika pertandingan menggubah satu makhluk yang belum wujud dalam dunia. Ada 40 gambar dia di Jerman. Tuan-tuan boleh tengok. Dia ambil gambar dia juga. Muka kepala orang. Badan kangaroo. Ada ekor pula. Tangan macam kucing. Ini semua pembohong. Hati-hati tuan-tuan. Kita hari ni kita ni dah ada alat teknologi canggih lah. Tapi kita gunakan alat tu untuk bohong orang. Sebab tu saya sampai sekarang, saya ceramah pakai zaman manual lagi. Saya tak reti ceramah laptop. Internet ni saya tak reti. Sebab apa? Sebab saya tak reti. Tak lagi saya duduk tekan, tak mana gambar tak keluar pula dah. Ceramah rugi. Baik saya direct cakap tuan-tuan. Buang masa. Okey, tengok lah. Sekejap. Duduk sekejap. 20 minit dah. Baik, kemudian. Kemudian kata dia lagi, tidaklah ia fikirkan dirinya tidak ada bekalan selepas daripada maut. Tuan-tuan, ada orang yang kata lalai ni apa? Lalai daripada mati maknanya dia tak ingat yang dia tu tidak ada bekalan selepas dia mati. Tidak ada bekalan selepas mati. Kita ni nak pergi ke mana pun ada bekalan. Tuan-tuan ni nak datang ke masjid ni pun ada bekalan. Bukannya lama pun datang. Pukul 10 balik. Tapi bekalan bawa. Duit tu yang dia dah tabung. Bawa bekalan. Ada yang bawa bekalan air mineral. Bawa lambek dia. Agak-agak dia minum air mineral. Baru nak datang masjid. Kalau kita nak balik kampung, apa bekalan kita? Beg. Bonet penuh dengan beg. Anak satu beg, isteri satu beg, pok satu beg. Nak ke mana yuk? Balik kampung, di Kuala. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Mekah, lagi banyak bekalan. Korosol haji saja 18 kali. kursus haji. Kamu nak ke mana? Kursus haji. Sebab nak pergi haji. Bekalan. Belum masuk lagi barang nak pergi beli, nak buat haji. Beg sebelum pergi haji tu, beg haji saja 4 kali, 6 kali buka. Asal tutup buka, asal buka tutup. Cuba tuan-tuan tengok orang nak pergi haji. Letih buka tutup beg. Datang kawan ni dia tanya, kan ihram kamu berapa helai? Saya bawa 2 helai. Buat apa bawa? Di sana banyak, membawa duit je, berat kamu je. Buka balik, tutup balik. Datang hamba Allah lain pula, berapa lain bawa ke ihram? Mas, saya bawa duit je. Ya Allah, buatnya duit kamu hilang. Mana kamu nak cari ke ihram? Bawa lah balik. Udah bumbu balik. Menang tuan-tuan. Selagi tak berangkat, tuan-tuan janganlah manggakan beg. Sebab macam-macam orang datang, macam-macam dia kata. Macam-macam dia kata. Berapa banyak kamu bawa selipar? 2 pasang. Mana cukup? Sana hilang, kamu tahu. Kalau hilang satu, ada lagi spare. Bawa 5. 5 ni. Dah nak miaga ke aku? Datang kawan ni buat apa ni? Kita tawakal pada Allah aja. Taknya hilang selipar kamu. Bawa satu dah lah. Lempur 4, tinggal 1 pula. Itu baru nak pergi haji 40 hari, 50 hari je. Bekalannya, ya Allah, lesung sambal dia bawa. Yang sekarang ini kita nak menuju ke alam akhirat, bekalan lagi banyak. Tapi berapa banyak bekalan ke akhirat? Zikirnya kurang. Baca Qurannya kalau hari Jumaat saja. Malam Jumaat saja. Semayang sunatnya tunggu Ramadan. Puasa sunat, tunggu dekat-dekat puasa. Baru nak puasa sunat. Sedekah, tunggu bulan puasa. Kalau itulah sikitnya tuan-tuan, rugilah kita. Bahkan katanya, sentiasalah ia di dalam lalai. Kerjanya menghimpun dunia dan bersedap-sedap cara dunia sahaja. Sebab itu Nabi SAW dia sebutkan kepada kita dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, وهو يقرأ الحاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. نبي صلى الله عليه وسلم satu hari dia baca surah الحاكم التكاثر hatta zurtumul maqabir. Manusia ni kerja dia harta, harta, harta. Kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam ni kata Nabi, kerja dia sebut mali mali. Oh, yang di Afrika tu kau tak? Bukan, tu negara mali. Mali maknanya harta saya. Tu rumah saya. Tu kereta saya. Oh, tu kebun saya. Oh, yang tu dusun saya. Oh, yang tu motosikal saya. Oh, yang tu rumah saya. Oh, yang tu tanah rumah sewa saya. Itulah kerja manusia. Mali, mali. Harta aku, harta aku, harta aku. Kata Nabi, apa yang kamu sibuk? Wahallaka min malika. Apa yang kamu sibuk dengan harta kamu sangat-sangat? Kata Nabi, harta kamu ni ada 3. Yang pertama kata Nabi, illa ma tasaddaqta fa amdaita. Harta kamu yang pertama, harta yang kamu sedekahkan pada jalan Allah, dan kamu hanya akan dapat rasa nikmat sedekah itu, fa amdaita, dah lepas mati nanti baru kamu rasa. Sekarang kita tak rasa. Tuan-tuan bagikan harta tuan-tuan tadi, barang seringgit dua dalam tabung masjid. Sekarang memang tuan-tuan tak rasa. Bila nak rasa, akan datang. Lepas lagi ni tak ada apa dah. Fa'am zaital. Habis-habis tu tak ada. Mana ada tuan-tuan bagi 10 ringgit balik rumah sekejap lagi. Dalam bank tambah 1000 ringgit. Tak ada. Habislah. Yang habis-habis tu habis. Tak ada lah. Nombor dua kata Nabi, au akalta. Harta yang kedua ialah yang kamu makan. Akalta. Benda yang kamu makan. Bila kamu makan, fa'af naita. Dia jadi apa? Lepas kamu makan, jadi apa? Tak tahu. Melabur. Jadi air kencing, jadi darah, jadi najis. Itulah harta kita. Yang ketiga kata Nabi, awla bista. Atau yang kamu pakai. Bila kamu pakai fa'abal, fa'ablaita, lama-lama dia jadi buruk. Itulah harta, kata Nabi. Harta ni ada tiga. Pertama, yang kamu sedekah. Bila kamu sedekah, kamu tak rasa dah. Kamu wakaf, kamu apa ni, habis dah. Habis-habis tu bagi habis dah. Nak rasanya bila? Di hari kiamat. Yang kedua, yang kamu makan. Bila kamu makan, dah rosak dah. Dah habis. Makan-makan tak ada lah. Tinggal kulit derian. Tak ada siapa teringin makan kulit lah. Biji derian tu pun orang tak makan. Lepas kamu makan, dia mari sendawa. Sendawa di atas, sendawa di bawah. Besok pagi sebelum pergi sembahyang subuh, masuk tandas dulu. Menung dalam tandas. Batu keluar. Yang ketiga, kata Nabi, harta ialah yang kamu pakai. Motor kamu pakai, lama-lama buruk. Kereta yang kamu pakai, lama-lama buruk. Baju yang kamu pakai, lama-lama reput. Adakah kamu nak bangga dengan harta kamu? Nak bangga apa, tuan-tuan? Mati besok rumah tinggal. Sebab tu Nabi kata, yang betul-betul harta kamu ialah yang kamu sedekahkan pada jalan Allah. Yang kamu belanjakan pada keluarga kamu, kepada anak isteri kamu, kepada keluarga kamu, kepada agama Allah. Itulah yang sebenar-benar harta kita. Sekarang cuba soal, harta kita banyak mana? Yang dah kita bagi pada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, sekarang tuan-tuan ada duit, carilah syurga, belilah syurga dengan sedekah. Beli syurga dengan duit tuan-tuan. Apa jalan dia? Sedekah. Ni puasa dah dekat. Cari jalan. Tuan-tuan tengok dalam kawasan tuan-tuan, mana lagi surau masjid yang tidak ada pengajian. Bagi dekat jawatan kuasa, nak tambah pengajian, saya bagi peruntukan. Ni malam ni tuan-tuan, kita tengok semua orang tak ada kitab, saya seorang ada kitab. Dah hamba Allah lain pula yang mai protestate. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dulu skrin kita ni tak ada, dah ada hamba Allah wakaf pula. Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi kalau semua surau masjid ada skrin macam ni tuan-tuan, untung. Ada LCD macam ni, untung. Kalau tidak ada pengajian, pasang LCD. Buh, ceramah Ustaz Kazim. Betul tak? Betul ya? Ustaz tak datang. Malam ni Ustaz Zainal sakit perut. Semalam dia makan julap. Sekarang kita ganti dengan ceramah VCD Ustaz Kazim. Semua orang bakal dengar. Ni manfaat. Pahalalah orang yang sedekah tu. Eh, surah ni rasa hangat sangat. Peluk sampai ke paha dah ni. Haa, tak apa. Saya bagi ekor. Semuanya ini bermanfaat. Dan itulah sebenar-benarnya sedekah kita. Dan bila kita dah bagi itu, itu bukan lagi duit kita. Itu bukan lagi ekor kita. Itu bukan lagi LCD kita. Sebaliknya, ia telah menjadi hak mutlak Allah. Hak mutlak orang ramai. Dan kita akan dapatnya itu hanya di hari kiamat. Tunggu mati baru kita rasa. Bila kita mati nanti baru kita tahu. Menyesalnya aku tak bagi dulu. Kalaulah aku tahu, aku akan bagi banyak-banyak. Dalam kubur dah menyesal. Sampailah dalam syurga, masih lagi menyesal. Kata Rasulullah, ada orang yang masuk syurga lah. Dia kata, kalau macam inilah nikmat syurga, aku bagi banyak-banyak masa hidup dulu. Kalau bagi macam ni pun dah dapat macam ini. Kalau bagi harta banyak itu pun dah dapat syurga macam ini. Bayangkan kalau aku bagi lebih banyak daripada ini, mestilah berlebih-lebih kali gandanya nikmat dalam syurga. Sebab itulah disebut hari kiamat ni hari penyesalan. Nama kiamat tu dekat seratus nama. Yaumul jazak, yaumul ni, macam-macam. Yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Macam-macam nama. Salah satu namanya ialah hari penyesalan. Pasti apa menyesal? Silap aku buat jahat. Tak boleh baliklah ke dunia. Silap aku buat sikit ibadat. Kalau aku tahulah macam ini nikmat, aku buat banyak-banyak. Jadi tuan-tuan, janganlah menyesal di hari kiamat baru nak menyesal. Sekaranglah menyesal. Sementara boleh buat ibadat. Sekaranglah kita menyesal. Aku nak cover balik. Aku nak cover balik. Tapi Ustaz, saya dah tua Ustaz. Semayang pun lucuk cabuklah Ustaz. Semayang duduk pun Ustaz, lenguh pinggang Ustaz. Semayang tidur, semayang sunat tidur. Orang yang semayang sunat, kalau dia semayang sunat tidur, dia duduk, dia dapat pahala setengah daripada pahala orang yang berdiri. Orang semayang sunat boleh duduk walaupun sihat, tak salah. Masjid kita buat 20 rakaat. Tu imam pula habis semuka satu rakaat. Lama gila. Lamanya tak apalah pahala. Agak-agak tak larat, duduklah. Tapi saya sihat ustaz. Semayang sunat boleh duduk walaupun sihat. Tapi pahalanya setengah orang berdiri. Oh kalau setengah saya tak nak ustaz. Saya berdiri juga nak dapat pahala satu. Tapi kalau tuan-tuan sihat, saja-saja nak duduk boleh. Tapi dapat pahala setengah. Kalau sihat, janji semayang sunat. Kalau tuan-tuan sihat, tuan-tuan tak nak duduk, tuan-tuan nak berbaring, semayang sambil baring, boleh dapat setengah daripada yang duduk. Jadi malam Ramadan nanti rasa ramai yang tidur. Janji setengah. Siap bawa pantai. Tak salah. Tetapi kalau tuan-tuan sakit, tak boleh berdiri, tetap kena semayang duduk, maka pahalanya sama macam pahala orang semayang, semayang berdiri. Tak kurang wala sikit. Sebab kita bukan berduduk kerana suka-suka. Kita semayang duduk kerana uzur. Pahalanya macam orang yang berdiri. Tetapi kalau tuan-tuan sihat, saja-saja nak semayang duduk, semayang sunat, pahalanya setengah. Jadi tidak ada alasan. Kalau tu imam semayang tarawih, baca ayat panjang, tidak ada alasan tuan-tuan balik awal. Tak tahan sah, lama. Dia tak apalah, dia muda. Dan saya dah berumur. Kalau begitu, tu haji duduk. Semayang sunat duduk. Tapi kalau semayang duduk pun ustaz rasa macam tak puas ustaz. Ada je jawapan. Balik rumah dia, dia makan terdarah kerang rebuih lah. Apa benda lah. Rupanya nak balik awal sebab nak sambung makan. Macam tak pernah makan. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi, maka yang demikian itu telah diberi ingat oleh Nabi SAW. Janganlah lalai dengan dunia. Dunia ni tuan-tuan, kalau kita ikut memang seronok lah. Janganlah duk bersedak-sedak dengan barang yang tiada kekal. Sebentar jua di dalamnya. Kalau orang tu minum arak, selama mana nak sedak dia? Bila dah biul, tak sedak lah. Orang yang berzina, selama mana nak sedak dia? Ha, tengah-tengah zina polis tangkap. Susah hati lagi. Buat apa? Orang yang berjudi, cara mana sedap dia makan duit tu? Dapat 1,000 habis, dapat 10,000 habis, dapat 50,000 pun habis. Tak mana sedap. Orang yang tak menutup aurat, tak mana yang sedap tak menutup aurat. Nyamuk ketik peha dia. Semut gatal ketik. Apa yang sedapnya tak menutup aurat tu? Tak mana yang sedapnya? Tak ada sedap. Kalau sedap pun tak lama. Maka lebih baiklah kita ini berbuat ibadat berhadap kepada mempersediakan bekalan kita untuk tinggal di negeri yang kekal. Nama dia akhirat. Kita buat persiapan banyak-banyak. Maka ubat supaya kita bersiap kepada mempersediakan bekalan tinggal di negeri akhirat. Negeri yang kekal. Tidak ada bekalan lain. Melainkan berbanyak-banyak mengingati mati. Dan apa yang jadi selepas daripada mati. Dua benda yang Nabi suruh kita ingat. Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, ingat benda selepas kita mati. Apa yang akan berlaku selepas kita mati? Ibu-ibu, akak-akak nanti nak tidur malam, cuci muka. Ambil cuci muka. Kemudian ambil kentuala lap. Ambil whitening cream, sapu pula. Ambil krim malam, sapu pula. Sebelum sapu tu, cuba ingat. Cantik muka aku, licin. Tak berubah sejak 30 tahun dulu. Itulah fair and lovely. Cuba ingat, kulit ini akan dimakan oleh ular. Allah, besok ulat makan kulit aku, ya Allah. Saya lagi nak tidur malam ke lotion tangan. Lotion tangan, oil of ulat. Cuba perasakan tangan ini juga akan tinggal tulang habis dimakan oleh ulat. Itu bandingan dia. Kalau kita ingat macam itu, insya-Allah kita takkan buat maksiat. Takkan bangga, takkan sombong, takkan bongkak. Takkan kedekut. Tapi masalah dia kita tak pernah ingat. Kerja dia ialah nak menegangkan muka, nak mencantikkan kulit, yang tu yang dia buat. Kerja dia nak menambahkan harta, kerja dia nak menambahkan isteri dia, kerja dia nak menambahkan kekayaan dia. Akhirnya dia lupa tentang kubur. Malah kubur tu pun jarang dia pergi tengok. Tunggu raya lah pergi tengok. Dia lah mengingati mati. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah qala, daripada Abu Hurairah, nama penuhnya ialah Abdul Rahman bin Sahrun radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah terlibat di dalam peperangan Muqtah. Kata Abu Hurairah, dalam peperangan Muqtah menentang kerajaan Rom, tidak pernah aku lihat satu bala tentera yang sangat hebat. Bila aku tengok kerajaan Rom, tentera Rom, persiapan dia sangat hebat. Kuda-kuda yang gagah, tentera-tentera yang hebat, perisai-perisai yang hebat, pemanah-pemanah yang hebat. Sedangkan kami umat Islam cuma ada 3,000 orang. Orang Rom ada 100,000 orang. Ditokok, ditambah dengan tentera-tentera lain hampir 200,000 orang. Sedangkan kami cuma ada 3,000. Tapi kami tidak ada sebarang niat untuk kembali balik ke Madinah. Malah kami tidak ada sebarang niat untuk menghantar utusan kepada Nabi suruh menghantarkan bantuan. Tentera tambahan. Tak pernah, melainkan kami maju ke hadapan. Sebab yang kami nampak ialah syurga di hadapan kami. Ini kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam 3,000 orang menentang hampir 200,000 orang, tentera Islam hanya kematian 70 orang tadi. Kita boleh bayang macam mana jihad. Kalau kita 3,000 tengok 100,000, 150,000 rasa belah dah. Tengok-tengok tu dia ramai gila. Macam mana yuk? Blah, blah, blah, blah, blah. Pakai belah gitu. Dia tengok ramai tu pun dia takut. Macam malam ni, dia pusing-pusing tak ada paking. Macam mana abang? Belah lah, apa lagi? Paking tak ada. Boom. Dia iron terus, dia lempak pihak ke belakang. Daripada niat Nabi Aswabirin, lah lempak kat jayan. Pasal apa? Pasal dia tengok ramai orang. Nak paking pun susah. Sebab tu saya ucap tahniah lah pada jawatankuasa umum, pada jemaah dekat-dekat sini. Itu soal bawa kereta. Rumah lompat pun sampai, berangkat pun sampai naik kereta. Jadi jalan kaki lah. Tinggal kereta di rumah masing-masing. Biarlah sahabat-sahabat kita datang. Jauh-jauh ada ni tuan-tuan. Daripada Sungai Pelik pun ada. Sungai Pelik sepang pun ada malam ni. Mana dia alam? Tak mana saya lupa. Tak nampak lah. Jauh tuan-tuan. Sungai Pelik. Eh, Pelik tunggu. Boleh main ke jauh. Orang Sungai Pelik boleh sampai. Kita hak Lembah Keramat tak boleh sampai. Tu yang kata Sungai Pelik. InsyaAllah. Saya seronok ceramah dekat Sungai Pelik. Sebab saya ada banyak kapal terbang. Saya tengok atas kapal terbang. Saya tengok je kapal terbang. Duk nak landing, nak turun semua ada kapal terbang. Tuan-tuan, orang datang jauh-jauh. Semalam ada orang pergi jumpa saya pada Kelang datang. Ada pada Singapura datang. Ada daripada Terengganu datang kuliah kita. Sebab itu kita bila kita fikirkan keadaan macam itu, kita ingat memberikan tempat, memberikan ruang, memberikan kelapangan kepada mereka. Sebab mereka adalah tetamu-tetamu kita. Saya tengok tandas tadi pun buka habis, bagus. Tengah masjid, dah lah orang ramai, dia kunci pula tandas. Dia suruh pakai dua. Tandas 10, dia tutup 8, dia pakai dua. Tok Siak kata, tak lalu aku nak basuhnya. Kesian kat tetamu-tetamu. Ustaz pun tengok-tengok, penuh tandas dua, dia pun tak jadi buang. Terus mengajar, tu yang muka dia nak marah. Kawan tak buang air kecil daripada pukul 7 lagi. Tahun macam tu, batu karang lah ustaz. Sebab tu kebanyakan ustaz ni, batu karang satu, kencing manis satu. Pasal masalah kencing. Jadi kita kena jaga, berikan keselesaan-keselesaan kepada tetamu-tetamu. Bila kita bagi keselesaan kepada mereka, tetamu-tetamu Allah, insyaAllah Allah bagi keselesaan kepada kita. Baik. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru zikra hazimil ladzat ya'ni al-maut. Kata ya'ni al-maut. Daripada Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sekalian kamu membanyakkan akan yang memutuskan kelazatan dunia. yakni ingatlah akan mati. Tuan-tuan, ada satu anak, bapak dia mati. Masa bapak dia mati, dia tak ada menangis. Orang mandi dia tak menangis, orang usung dia tak menangis. Orang tanam pun dia tak menangis, orang tutup mayat dia pun dia tak menangis. Malam tu baru dia menangis. Lepas sembahyang dia menangis. Orang tanya pada dia, sebab apa menangis? Dia kata, bapak dia dulu, masa bapak dia duduk dengan dia, malam-malam dia pasang lampu untuk bapak dia supaya bapak dia tak gelap. Sekarang bapak dia dah mati. Saya tertanya-tanya, siapalah yang pasang lampu pada bapak saya dalam kubur? Mesti gelap bapak saya. Sebab tu saya menangis. Yang kedua, dia kata, bapak saya ni sebelum dia tidur, saya teman dia sampailah dia tidur. Sekarang bapak saya dah mati, siapa yang teman bapak saya dalam kubur sekarang? Sebab tu saya fikir, bapak saya siapa teman? Saya menangis. Bila bapak saya dah tidur, saya ambil selimut, saya selimutkan bapak saya supaya tak ada binatang yang gigit dia. Sekarang bapak saya dah mati, siapa yang selimutkan bapak saya dalam kubur? Saya duk fikir benda itu, sebab itulah saya menangis. Baru dia menangis sebab dia ingat benda yang datang selepas kematian. Tuan-tuan, semua benda kita dah rasa. Apa benda yang tuan-tuan tak rasa? Semua perkara kita rasa dalam dunia ni, dengan pengalaman kita, umur kita, semua rasa. Kita dengan abang kita bedanya 10 tahun. Kita 5 tahun, abang kita 15 tahun. Kita 5 tahun, kita nampak abang kita. Suaranya dulu halus. Oh, ibu. Halus suaranya. Damailah engkau di sana. Tapi bila dah masuk 15 tahun, dah besar suara dia. Berkurun lama ku rasakan cintaku padamu. Oi, adik dia kata dulu suaranya halus, sekarang suaranya dah besar. Sebab apa? Sebab dah akil balik. Dulu abang dia tak ada misai, sekarang dah misai. Tak lama selepas itu, adik dia pula suara dah besar. Oh, ibu. Dah besar suara aku. Oh, macam ni yang abang aku rasa. Tak lama lepas tu, abang dia masuk universiti. Dia tengok abang dia masuk universiti, dapat kerja, menikah. Duk sandi atas pelamin. Macam mana rupa menikah? Abang dia sengih. Ya, Mak Andam kata, angkatlah muka tu. Angkat. Dia tunduk, ya, dia pun angkat. Senyumlah sikit. Senyum. Dia dekat pengantin. Orang suruh tengok ke tepi tingkap, dia pun tengok. Takkan belah kiri je, belah kanan pun nak tengok juga. Tengok. Kesian orang kat pengantin. Jadi macam orang bodoh. Orang suruh tengok depan, tengok. Orang suruh tengok sini, tengok. Kesian kat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak mau bodoh, jangan bersalin. Walaupun profesor, kalau nampak bodoh tu, bodoh juga. Semuanya kena arah belakang. Senyumlah sikit. Janganlah senyum kuat sangat. Macam mana? Adik dia tengok, ui, abang aku macam mana rasa nikah. Tak lama lepas tu, dia pula nikah. Dia pun rasa pula, oh, rasa bodoh sungguh. Dia pun rasa. Tak lama lepas tu, tengok abang dia dapat anak. Macam mana gamaknya dapat anak. Abang dia tak pernah dukung budak, tak pernah pasuh berak budak. Tengok-tengok abang dia dengan dukung dengan riba lah apalah. Macam mana? Tak lama lepas tu, dia pula dapat anak. Oh, macam ni rupanya dapat anak. Kemudian anak abang dia nikah. Dia kata macam mana rasanya jadi pak mentua. Tak lama lepas tu, dia pun jadi pak mentua. Menantu dapat. Tak lama lepas tu dapat cucu. Abang dia sengih dapat cucu. Tak lama lepas tu, dia pula rasa macam mana dapat cucu. Dia rasa apa yang abang dia rasa. Satu hari abang dia mati. Satu hari dia tengok abang dia duduk dalam kubur. Yang tu saja yang belum kita rasa. Yang lain semua dah rasa. Tapi yang tu bila abang dia rasa, abang dia tak boleh bagi tahu. Yang lain-lain abang dia boleh bagi tahu. Abang rasa suara besar lagu mana abang? Oi, suara besar rasa bangga lah. Abang macam mana abang rasa menikah? Oi, anak yang punya. Dunia ni anak yang punya. Abang macam mana abang rasa dapat anak? Tak tahu nak abang lah. Hampa bagi 1,000,000 pun tak mahu nak anak aku ni. Sayang. Abang macam mana rasa dapat menantu? Letih lah. Letih sungguh. Manggil orang saja sebulan. Nak urus keluri kenara ni sebulan. Letih. Abang apa rasa abang dapat cucu? Ya Allah. Rasa seronok lebih daripada dapat anak. Abang apa rasa mati? Abang dia diam. Abang rasa mati macam mana abang? Abang dia tak boleh jawab. Kalau abang dia boleh jawab, sakit pi'ah oi. Lari pi'ah. Abang dia tak boleh jawab, abang dia diam. Abang rasa mati macam mana? Tak boleh. Sendiri punya amalan, sendirilah rasa sedap atau nikmat kematian. Sendiri punya jahat, rasalah. Sendiri punya baik, sendirilah. Masing-masing sendirian berhak. Dia tak boleh nak tumpang. Orang mati tak boleh bagi tahu, tak boleh bagi tahu kata macam ni macam ni. Yang boleh bagi tahu rasa sakitnya mati Nabi. Nabi kata macam 100 kali disiat-siat kulit kita. Hidup-hidup macam ditetak 70 kali, 700 kali dengan pedang. Hidup-hidup kita tak dapat rasa sebentar. Hanya orang yang merasainya sahaja yang dapat merasakan. Dan lebih malang lagi dia tak boleh bagi tahu. Sebab itu bila dia masuk dalam kubur, di antara benda yang mayat, roh cakap pada malaikat, hantarkan aku barang 1-2 minit ke dunia. Maka malaikat kata, untuk apa? Untuk aku balik bagi tahu kepada anak-anak aku, buatlah ibadat, buatlah ibadat. Malaikat kata, mereka alam mereka, kamu alam kamu, duduk sini sampai kiamat. Kalau boleh roh-roh tu balik nak bagi tahu. Tapi dia tak boleh beritahu. Dan sebab dia tak boleh balik. Habis tu ustaz dia kata mayat balik, ruh balik ustaz. Hari ke-40 balik. Tak ada yang balik untuk adik pun sibuk. Ada yang kata balik pada malam Jumaat. Sebab tu kita baca Yasin. Tak ada tuan-tuan. Dia sudah duduk di alam dia. Kalau dia nikmat dia tak ingat kita lah. Kalau dia azab, Allah nak balik nak beritahu ke anak buat. Kalau kita dah tahu dah Nabi menceritakan macam itu, tak payahlah ruh mak bapak kita balik. Sekaranglah kita buat ibadat. Sebab Nabi dah cerita soalan bocor. Buatlah ibadat. Apa lagi tuan-tuan? Kita dah umur kita ni, apa lagi nak tengok televisyen? Apa lagi? Salah ke ustaz tengok TV? Tak salah. Tetapi ibadat mesti lebih lama daripada tengok TV. Tuan-tuan tengok Hindustan 2.5 jam. Boleh? Baca Quran 4.5 jam. Lama ya ustaz. Untuk akhirat lebih lama pada dunia. Kalau begitu tengok jam, tengok TV 1/2 jam, baca Quran 1 jam. Baru betul. Tak salah tengok TV. Tambah TV tu pula tak pasang apa. Lagi tak salah. TV tu tak ada, tak ada switch apa, fuse apa pun tak ada. Buka on, switch on tak. Tengok TV. Lagi tak salah. Tapi sayang, kita duk tengok. Hari ni Rosyamno jadi hero. Besok dia berlakon jadi korporat. Lusa dia berlakon jadi anak darka. Duk tengok dia. Bohong belaka nama dia berlakon. Tapi kita tetap tengok juga. Kita duk tengok cerita Hindustan. Sedangkan kita dah tahu kesudahan dia mesti hero menang. Tahu dah hero tu menang. Orang jahat mesti kena tangkap. Last kali inspektor sahab sampai. Pom-pom lah cerita Hindustan. Kita duduk tengok pasal apa lagi. Tak payah tengok dah. Ultraman Taro tu mesti menang. Tak payah tengok dah. Tak payah tengok dah. Mesti raksasa tu mampu. Berkecai kena tembok dengan dia. Pangkau. Buang masa dah. Ultraman tu bodoh tuan-tuan. Bila raksasa muncul di tengah-tengah pekan kota Tokyo, dia pun terbit. Ini tahun 70-an kita tengok dulu-dulu. Keluar raksasa. Dia lompat, dia terajang, dia angkat. Tak menang-menang juga. Sampai lampu dia merah. Ni nak, ni nak. Tu nak habis power dah. Power dia tembak. kalaulah dia tembak awal-awal kan senang. Raksasa menggarang, Atomen pun datang. Rok pangkak. Selesai kata dia. Ini tidak. Dia tolak jatuh bangunan, jatuh tali api, semuanya tu. Kelang-kelang musnah. Ini zaman kecil-kecil dulu tengok. Sebab tu saya tak tengok lah. Dulu kita tengok. Bila kena tipu tu tak mau tengok. Tapi kalau kita dah tahu dah benda tu tipu, duk cokoh tengok lagi, nama dia lawa. Sia-sia. Jadi sekarang ni kita kena carikan masa kita untuk buat ibadat pada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata bukan sia-sia hidup kita di dunia ini. Adakah kita ni sangka bahawa kita ni hidupkan Allah di dunia kita ni dihidupkan oleh Allah sia-sia? Ambasa saja-saja ke tidak? Tidak. Ada tujuan, ada matlamat. Matlamatnya ialah untuk mengabdikan kepada Allah diri kita. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Baik. Hadis ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Masalah ke-78. Banyak-banyak mengingati mati. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah 77. Dalil atas bahawasanya Nabi menyuruh sekalian orang Islam biar sentiasa ingat akan mati. Saya, kegemaran saya suka tengok gambar lama-lama. Gambar orang lama-lama. Bila saya pergi balik kampung ke, pergi rumah orang ke, ditunjuk album gambar tok nek kita dulu-dulu, saya seronok. Mereka tu pernah hidup. Mereka pernah hidup macam kita. Dan selepas ini kita akan menyusul mereka. Tu lagu Wali Bank. Lagu Wali Bank. Ya, tengoklah di sana, ingatlah di sana. Mereka yang berada di tanah, kita juga akan menyusul mereka. Ingat sobat, ingatlah akhirat sobat. Ingat kubur, tengok gambar, tonton tengok televisyen, tengok semua orang pernah hidup. Saya tengok cerita isi neraka 1960. Tengok macam mana kisah orang menentang Islam dalam cerita isi neraka. Semuanya mati habis. Saya tengok tu, ya Allah, mereka tu pernah hidup. Nyanyi lagu Chan Mali Chan, oi Chan Mali Chan, katipang payung, apa guna menjadi orang kaya kalau hati tidak riang dan ria. Lebih baik jadi macam kita, merompak, merayau, menyiksa. Oi, gitu. Chan Mali Chan kan kita something ni. Bunyinya buruk, lebih baik jadi macam kita, merompak, menyiksa, merayau. Mati habis dah. Amak Si mati, Ibrahim Pendek mati, Amak Mahmud mati. Saya bila tengok tu, ya Allah, Saya perasan apa? CD saya beratih-ratih di pasaran. Bila saya mati, orang tengok, dah mati dah ustaz. Dulu ngajar, dah mati dah. Sekurang-kurangnya saya masih ada jasa. Masih lagi ada sumbangan. Saya cerita pasal hukum. Masih lagi pahala. Tiap-tiap kali tentang pasal saja, sampai pahala saya dalam kubur. Bayangkan kalau CD yang saya buat, CD jahat. Tiap-tiap kali orang tengok apa jadi. Sebab tu tuan-tuan, berbuatlah bakti. Berbuatlah bakti. Untuk kita sendiri. Habis tu ustaz, takkan kami nak jadi penceramah. Kami tak boleh ceramah ustaz. Bakti ni banyak. Jadilah pembakti. Tuan-tuan wakaf kitab. Pergi putus tek gapa ke, pergi wakaf tak di masjid. Lepas wakaf sebulan mati. Tiap-tiap kali orang buka, udah mati itu haji yang wakaf ni. Itu yang saya tak berani wakaf ustaz. Takut sebulan lepas tu saya pula. Saya bagi contoh aja. Ingat tuan-tuan, tak mahu wakaf pula. Supaya semua orang ada kitab. Dapat pahala tuan-tuan. Itulah amalan kita. Itulah pembaktian kita. Baik, sesungguhnya. Dalam tadi dia kata sudah maklum bahawa mati ini semua orang pasti rasa, lambat cepat awal dulu. Susah senang. Ada yang mati dalam tidur. Ada mati tengah kuliah. Ada mati tengah kerja. Ada mati tengah makan. Ada mati tengah jahat, ada mati baru rompak bank. Baru rompak mati. Ada yang mati dalam keadaan sedang dahaka pada mak, ada yang mati sedang jaga mak, ada yang mati aksiden. Ada 99 cara mati. Tuan-tuan buka dalam kitab Baharul Mazhi jilid 18, katanya ada 99 cara mati. Dan cara mati yang last sekali ialah mati kerana tua. Kerana tua mati juga. Jantung tak sakit, darah tinggi tak ada, kencing manis okey. Semua tak ada. Saya tak so far, so good. Okey tak, sakit tak pernah tak? Alhamdulillah. Tak tahulah bila nak mati tak. Tak mati-mati lagi. Dia mati dengan tua. Habis cerita. Dan kalau kamu selamat dengan satu jalan kematian, kematian yang lain akan menunggu jalannya. Tuan-tuan bawa kereta. Bawa kereta all wheel drive. Bawa laju ni. Pam, rempuh pokok. Keluar-keluar selamat. Airbag semua keluar. Kiri kanan tak bawa airbag keluar. Orang pun tolong buka pintu. Okey, okey, gawak awak. Okey, okey, okey. Don't worry. Okey, okey, okey. Okay. Thank you, thank you. Airbag ada. Dia pun keluar elok. Alhamdulillah, syukur-syukur. Alhamdulillah, selamat, selamat. Janji nyawa selamat. Kereta boleh ganti. Nyawa tak boleh ganti. Dia lupa pokok tu nak patah. Dia langgar pokok tu tumbang. Bam, timpal. Dia mati kena timpal dengan pokok. Bukan mati accident. Itulah bandingan mati. Kalau kamu selamat dengan satu jalan, jalan lain menunggu kamu. Jaga-jaga, tuan-tuan. Jangan kita rasa bila kita selamat daripada satu kematian, kita dah bebas, lepas. Tidak. Kematian cara lain pula datang. Ini yang kita takut. Kita tak boleh yakin yang kita boleh hidup sampai besok. Kita tidur tak lagi mungkin kita tidur terus. Tidur selama-lamanya. Jadi yang ni yang kita kena ingat. Bila kita nafi bila-bila masa, apa kita kena buat? Dia kata, ingatkan mati supaya kita kurang tamak, kurang haloba atas mengumpulkan dunia. Kamu ni kerja, kerja, kerja. Sampai semayang pun terlepas. Kamu tak ingat mati ke? Kamu ni keluar pagi-pagi, balik malam-malam, semayang tidak, mandi tidak, semayang Jumaat pun kamu lembu. Kamu tak ingat mati ke? Dan supaya menyempurnakan apa-apa ketentuan Tuhan dengan cukup sempurna. Sebelum kita mati, tuan-tuan, kita kena buat satu perkara. Apa perkara dia? Tidak ada seseorang pun yang ada kaitan dengan kita selepas kita mati untuk mendakwa kita di hari kiamat. Ini benda yang tuan-tuan kena buat. Bila kita meninggalkan dunia nanti, tuan-tuan tidak ada masalah dengan orang lain. Siapa yang mati macam itu, alhamdulillah, dengan isteri, isteri reda. Tak ada salah suami. Suami saya tak bagus tak. Dia reda dengan saya dan saya reda dengan dia. Dia tak pernah abaikan saya, Ustaz. Sebab itu, saya seronok. Saya dapat suami macam ini. Tanya pada anak-anak. Bapak saya adalah bapak paling cantik, paling bagus sekali dalam dunia. Bawa kami semayang, mengajar kami semayang, mencukupkan makan kami. Saya puas hati dengan bapak saya. Tanya mak bapak pula. Anak-anak saya yang mati ni, anak saya ni, anak paling baik sekali. Tanya pada jiran pula, tak dapatlah cari jiran macam dia. Cukup bagus, cukup baik. Tanya pada jemaah dia, jemaah masjid. Tuan Haji tu macam mana? Allahu Akbar. Kami ni bila dengar dia mati, rasa luluh hati kami. Semua diam. Dah meninggal, semua diam. Innalillah. Hari tu semua tak menyembang. Balik-balik habis sembahyang terus balik. Hati ni. Dulu lepas sembahyang, menyembang juga. Bila dengar dia mati, balik rumah penuh. Nampak? Tanya pada rakan-rakan seofis dengan dia. Allahu Akbar. Dia ni. Allahu Akbar. Semua kata bagus. Orang macam ni tuan-tuan. Kemana tempatnya? Tapi tuan-tuan kalau mati. Macam mana kak suami? Alhamdulillah. Eloklah dia mati. Hidup menyusah orang. Saya bila dia mati tu lega rasanya. Maknanya tak betul. Tanya pada anak-anak. Macam mana bapak kamu? Daripada dia hidup, biar dia mati. Macam mana tanya makcik, anak makcik mati. Elok lah. Kalau tak lalu, belah. Daripada kecil sampai ketua, belah dia. Kalau macam ini habis. Tanya pada orang jiran dia, elok lah. Tak ada lah, dah hilang. Tak ada hilang lagi lah buah pelam kami. Dulu asal ada buah pelam, hilang. Asal hilang dia lah ambil. Tanya pada jemaah surau, elok ke dia, macam mana dia? Allah, dia mati, lega lah. Kami pun tak tahu macam mana nak suruh dia balik. Ada masjid ni elok lah. Duduk dalam masjid ni habis rosak. Dia kacau orang sana, dia jolok orang sini, dia jolok orang sana. Sampai kami pecah belah. Dia mati ni mudah-mudahan aman masjid kami. Kalau begini rupanya kematian kita, kubur tidak meraihkan kita. Tetapi kalau mati cara yang pertama, kubur kata apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Oh, sampai juga tetamu aku. Dulu aku tengok kamu aja. Lalu bila nak datang, datang juga kamu ya. Kubur cakap. Kubur dakap macam kita ni menyusu anak. Tuan-tuan cuba tengok mak menyusu anak macam berapa dia. Peluk anak. Nampak? Peluk anak. Tengok habis main rambut anak. Ini lebat rambut. Sayang nak cukup. Sayang sambil duduk gendong. Pak pun jelas tengok mak nyusu anak. Kalau lah aku dapat begitu juga. Sampai Nabi kata kubur tu akan jaga kamu macam-macam malam pertama bagi pengantin. Tidurlah kamu. Alhamdulillah. Tetapi kalau kamu tidak dialu-alukan, apa jawab kubur? Kita dia, dulu. Ini rupanya ya. Dulu atas dunia bongkar. Sombong. Macam tak mati. Sekarang, mari. Masuk juga kamu ya. Dipijaknya kita, dihimpitnya kita sampai pelaga tulang rusuk kita. Kalau yang itulah tuan-tuan, apa lagi boleh buat? Sebab itu pintu taubat masih terbuka. Ucapkanlah astagfirullahalazim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat. Hidup cuma satu kali. Nampak? Minta buat tuan-tuan. Berapa kali maksiat, berapa kali berapa banyak dosa kau buat, berapa kali maksiat kau buat, kira. Ingat tuan-tuan, satu hari kita akan dijemput juga oleh Allah. Dan pada masa itu barulah kita jadi menyesal. Menyesal pada masa itu tidak akan guna. Dan supaya orang tadi yang kedua mengerjakan amal-amal soleh akan menjadi pertaruhan. Pertaruhan ini maknanya simpanan. Fixed deposit kita di hari kiamat. Saving kita di hari kiamat. Dan supaya boleh memendekkan angan-angan pada meluas-luaskan kekayaan. Dan mau meninggikan dan membesarkan rumah tempat tinggal. Itu je tembok. Anak saya ramai Ustaz sebab tu saya nak besarkan rumah lagi. Ramai ni sementara belum masuk asrama. Dah masuk asrama, kosonglah rumah. Ramai ni sebelum kahwin. Dah kahwin besok, tinggal kamu berdua je. Sekarang kamu sibukkan untuk mengerjakan ibadah. Ada orang yang sibuk mengerjakan kereta. Dia polis kereta dia lebih lama daripada dia polis bacaan Quran dia. Bacaan Quran dia berkarat. Taknya betul makrak sifat huruf. Taknya betul tadi, dia tak nak poliskan. Semayang dia tak nak poliskan. Sepatutnya kita dah nak masuk Ramadan ini, semua ibadat kena polis. Dan benda yang kena polis nombor satu ni, hati. Hati tu kena bersihkan dulu. Ramadan dah dekat. Sebab Nabi kata manusia yang celaka tu ada tiga. Salah satu yang celakanya ialah orang yang masuk di dalam bulan Ramadan. Berada di dalam bulan Ramadan sehari ke sehari, minggu ke minggu, sampailah sebulan. Bila dia keluar masuk bulan Syawal, Allah belum lagi menghapuskan dosanya. Itulah orang celaka. Sepatutnya Allah dah hapuskan dah. Tapi pak saya dia hati busuk. Masuk dalam Ramadan, dosa dengan mak bapak ada. Masuk bulan Ramadan, tak minta ampun dengan anak isteri, anak suami tak minta. Puasa-puasa, bantah suami. Puasa, baca Quran tak ada ros. Tapi jokoh suami. Jokoh lah Ustaz, suruh bagi sahur pun tak bangkit. Orang dah masak dah, bangun makan aja. Tak bangun, nyampah. Allah Akbar. Sabar, suami mengantuk. Dia tengok Piala Dunia macam mana? Sekarang Piala Dunia wanita pula. Dulu lelaki-lelaki dah wanita pula. Tuan-tuan susah pun. Agak-agak dia tak bangun tidur, ambil air siram. Tak pun masak dalam bilik. Tak pun makan sahur dalam bilik. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Jangan jerekah-jerekah. Ini panggil suami tu. Oi, bangunlah. Oi. Mula-mula panggil abang, tak bangun. Abang, bangun abang. Hoi, baru bangun. Sial suami nama hoi. Jangan. Biar kita dalam keadaan jadi terbaik sekali. Jangan dalam bulan Ramadan duk teringat makan lagi. Orang teringat ibadat, dia makan. Jangan dalam bulan Ramadan ni masih lagi ada sifat hasad dengki. Habiskan tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan ni, bersihkan hati kita. Tidak ada sifat hasad. Tidak ada lagi sifat dengki-dengki. Biar kita masuk dan kita berenang dalam bulan Ramadan dengan penuh tawaduk. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, penghisaban. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Baik. Masalah, ingatkan azab kubur. Sesungguhnya, kubur itu ialah tempat turun seseorang yang meninggal dunia ini. Tempat mula-mula turun ialah kubur. Namanya malam pertama di alam barzakh. Ya, malam pertama di alam barzakh. Kita tuan-tuan rasa-rasa malam pertama lepas ke tak lepas? Tahu. Masing-masing balik rumah menung. Saya kena menung, tuan-tuan kena menung. Balik menung, ya Allah, kalau aku mati malam ni agak-agak lepas dah, ya Allah. Tak lepas bila taubat, pintu Allah, pintu taubat terbuka. Dengan temenung yang lain, kita banyak temenung lain. Hutang. Hutang. Ingat, sebab tu Nabi kata dengan hutang. Hutang ni menjadikan kita hati tak tenang. Sekarang ni semua orang tak tenang pasal hutang. Semua orang jadi penakut pasal hutang. Cubalah tuan-tuan tak ada hutang. Tuan-tuan mesti berani. Tuan-tuan akan hidup dengan tenang. Tapi pasal hutang tu menjadikan tak tenang. Tidur atas tilam pun tak tenang. Abang, tadi kok memuat telefon. Tilam kita dah 2 bulan tak bayar. Kalau minggu depan tak bayar, dia ambil abang. Malu bang, jalan-jalan tengok bang. Rumah kita rumah pangsa pula, apartmen pula abang. Nak turun lift pun, nanti orang tanya, kenapa angkat tilam ni? Tak bayar, malu bang. Aduh, aduh, aduh, aduh. Lebih baik kita tidur atas toto pun tak apa. Daripada tidur atas tilam yang hutang. Tidur atas toto tak berdosa. Yang berdosanya tidur atas pok toto. Tidur atas toto tak apa. Tidurlah tuan-tuan. Baru RM50, RM60 cari yang tebal sikit. Abang, tak ada tilam ke abang? Duit tak ada. Toto ni pun okey lah pak. Janji tak ada hutang. Tenang hati. Sekarang semua hutang. Tengok kereta hutang. Susah hati. Tengok televisyen hutang. Tengok anak sekolah hutang. Budak universiti, keluar universiti hutang. Banyaknya hutang. Tengok bil saja sebulan dekat 40 bil. Daripada indah cantik, wajah cantik, sampailah kepada bil telefon. Bil Astro, bil itu, bil ini, ya Allah. Banyaknya hutang. Kita hidup dan bekerja hanya untuk bayar hutang. Kalaulah kita tidak berhutang, banyak ibadat kita boleh buat. Tapi kita terpaksa bekerja keras kerana nak cover hutang. Sebab tu Nabi pesan, kalau boleh elak-elakkanlah hutang. Kalau nak hutang, hutanglah secara Islam. Jangan mudah-mudah berhutang. Tuan-tuan ingat glamour ke pakai kad kredit? Tak glamour lah. Orang miskin je pakai kad kredit. Tak ada duit berhutang ke orang. Cuba tuan-tuan henakan budaya hutang. Ini duk bangga pula. Ada 100 kad kredit. You nak yang mana? Menung cashier tu. Semua boleh encik. Cuba tuan-tuan henakan budaya-budaya berhutang. Lama-lama. Sian kamu ya. Beli barang RM40 pun hutang. Kamu miskin ke? Tak bangga lah tuan-tuan. Kredit kad tak bangga lah. Bangga apa hutang. Isi minyak hutang. Tuan-tuan ingat bila tuan-tuan jolok dekat isi minyak. Ada tuan-tuan ingat. Mesti orang tengok aku pakai kad kredit. Tak lah. Orang kata, pak siar kau masuk miskin buat hutang pak. Tuan-tuan ingat tokis isi minyak tu seronok ke? Allah, kredit kad pula dah. Satu kerja pula dia nak pergi claim kat tu. Dia lebih suka dengan cash lagi. Jadi cuba kita ubahkan budaya-budaya hutang menjadikan satu budaya yang hina pada kita. Tapi sekarang kita hiaskan budaya-budaya ini jadi hebat. Bila nak hutang jadi hebat. Yang tu yang kita akhirnya terlepas berbuat ibadat. Kerana hidup kita bergelumah dengan hutang. Dah nak habis dah kereta tu. Lagi setahun lagi dah. 7 tahun hutang. 6 tahun dah bayar. 3 tahun lagi dah. Bunyi sikit bila kono tu bunyi krak krak krak krak krak. Ah sudah. Lagi kono pula krak krak krak krak krak. Ni apa pula ni? Bukalah abang eh. Kita trade-in yang ni. Anak kata, ayah, tukarlah ayah. Ambil yang besar sikit. Alphard. Boleh juga. Nanti ayah tanya dekat kedai, berapa dia nak kereta ni? Nanti kalau tak cukup kita top up lagi. Kalaulah dia repair sikit yang krek-krek-krek tadi, dia boleh pakai lagi. Akhirnya dia trade-in kereta tadi, dia sambung hutang 9 tahun. Padahal dia dah habis 6 tahun. Tanya dekat tokeh, boleh dapat loan ke ini Alphard? Ya, bolehlah. Kita kasih boleh jugalah. Akhirnya dapat. Kalau lu tak mau... Sekarang ah, kalau lu mau ni kereta, sekarang lu jangan angkat 5 tahun. Lalu tu kasih tinggi punya bulan-bulan kan. Sekarang lu kasih panjang 9 tahun. 2400 ah, kalau 7 tahun 2400 ya. Ah. Sekarang ah, kalau lu angkat itu 9 tahun ah 1600 saja. Boleh juga ya, nampak. Tadi 2004, kamu panjangkan 9 tahun turun 1006. Dia nampak 1006, dia tak nampak. Lagi 2 tahun nak kena tambah. Akhirnya sampai ke pencin belum habis hutang dia lagi. Kalaulah dia fikir betul-betul, kalau aku sabar sikit, lagi setahun dapat geran dekat aku. Tak fikir dah masalah kereta. Sampailah kereta ni rosak teruk, aksiden dan sebagainya. Barulah mendatangkan ketenangan kepada kita. Tapi masalah kita hari ini tawaran-tawaran. Kita tengok orang lain pakai juga. Tengok orang ni buat, akhirnya kita buat. Bila kita tiru dan kita ambil apa yang mereka buat, kita tak mampu, akhirnya kita akan kekurangan dan kehilangan. Benda yang kita kurang dan benda yang kita hilang, namanya apa? Ibadat. Itulah yang kita korbankan terlebih dahulu. Ibadat itu. Baik. Maka siapa daripada orang Islam ini, ingat mulanya tempat turunnya, serta ingatkan azab kubur dan barang azab, azab barang yang kemudian daripada itu, maulah takut kepadanya. Melainkan orang-orang yang tak percaya kepada azab kubur dan kebangkitan kubur, maka dia tak rasa apa-apa. Sebab tu dulu ada seorang penulis, Astora apa, dia kata mana ada anak kubur. Ya, Astora Jubuk ke apa agak. Dia kata mana ada azab kubur. Astagfirullahalazim. Ya, macam-macam lah tuan-tuan. Ang tak percaya pun tak apalah, silakan. Kita yang percaya ni tuan-tuan, jangan tu. Biarkan ibadat berlalu. Ulunlah ibadat. Jangan biarkan ibadat tu, pahala tu berjalan. Bila orang sedekah, kita tengok aje. Sedangkan kita mampu sedekah, akhirnya rugi. Kita tengok orang semayang sunat, kita menyembang. Apa kata tinggalkan menyembang? Tiru dia semayang sunat. Kita tengok dia duduk baca Quran, kita pula berbuah di kaki 5 masjid. Apa kata masuk dalam masjid, aku pun baca Quran, cari bekalan. Kita tengok Ramadan dah dekat, apa kata kita dah susun dah jadual. Hari pagi sampai buka puasa, apa kau nak buat? Ui, panjat tinggi budak-budak tu, nampak. Hebat tu. Turun. Tu kalau jatuh tu hospital tu. Panjat tiang licin. Hero tu tak? Nama dia hero. Minta jatuh kuasa masjid, kita tengok jatuh, kita tak azai. Baik, kita dah buat dah satu bentuk jadual. Untuk Ramadan kita. Apa yang patut kita buat? supaya Ramadan kita ni yang paling bermutu. Kalau boleh semayang tarawih nanti, tuan-tuan selepas semayang tarawih, tuan-tuan berikan tafsiran kepada ayat yang tu imam baca, supaya makmum faham apa yang aku baca dan apa yang aku dengar masa tu imam semayang tadi. Janganlah kita sibuk nak habiskan satu Quran tanpa memahami Quran. Apa kata kuliah maghrib teruskan? Tak payah buat tazkirah, buat kuliah maghrib. Pukul 8 start. Isyak berhenti, semayang isyak, semayang tarawih. Habis semayang tarawih, balik. Tak ada siapa marah. Kita bila sebut tazkirah ni banyak orang setuju, banyak orang tak setuju. Dia kata kami datang nak semayang, tiba-tiba kamu buat tazkirah. Ada yang kata buatlah tazkirah, bagus. Ada yang kata pula saya nak balik, besok saya nak kerja. Pukul 11 pun tak habis lagi, macam mana? Orang jawab pula, kamu tak suka, kamu baliklah. Kami bincin, kami dah dengar. Macam-macam alasan. Lagi kau ibu pula kata, betul lah. Kamu pencin, abang dah pencin. Saya nak masak besok abang. Abang ustaz tu pukul 11 pun tak habis lagi. Saya nak bangun masak pukul 3. Abang ya lah 5:30 pun bangun. Perempuan pula komplit. Saya nak masak, saya nak tidur lagi. Berapa jam dia tidur? Sekarang tuan-tuan ambil satu ketetapan. Buka puasa pukul 7:20. Makan 7:30. Semayang maghrib sampai 7:45. Pukul 8 start kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib azan 8:40. Azan isyak, semayang tarawih. 20 rakaat belak balik. Ataupun 8 rakaat silakan balik. Tak ada siapa marah. Tapi selepas maghrib tu kita nak makan lagi. Banyak benar ke makannya? Tak kenyang-kenyang lagi. Yelah ustaz bayangkan. Saya tak makan sejak pukul 5:40 pagi ustaz. Sampai tadi 7:20 pun semakan ustaz. Lepas mayang pun boleh makan. Kalau nak buat tazkirah juga. Yang pentingnya ialah orang tak marah. Yang pentingnya boleh beribadat dengan senang. Yang pentingnya dapat pahala. Yang pentingnya ialah dapat pahala itu. Jadi cari jalan yang terbaik. Orang yang percaya akan azab kubur, maka dengan sebab itu takut, dengan sebab takut itu bersedialah ia dan beramal ia akan amal ibadat yang menolakkan dia daripada azab kubur dan azab negeri akhirat. Kita kena tolakkan dia dengan ibadat-ibadat kita. Kerana turun di dalam kubur dengan tiada amal ibadat adalah turun ke tempat azab dan derak. Kita tengok kena pijak pun kita rasa derak. Mayat tu diturunkan. Lepas diturunkan, tanah perlahan-lahan dikambus. Daripada nampak kain sampai tak nampak kain. Daripada orang yang duduk dalam kubur, dia bangun lompat. Ha, bangun dia. Dia pun lompat. Tadi dia yang sambut mayat. Dia turunkan mayat. Lepas tu dia ambil tanah-tanah. Dia tutup tanah pelan-pelan. Lepas tu dia pegang tikar. Orang pun sodok tanah. Sampai pada satu tahap, dia pun tinggalkan si mati. Ada dia tinggalkan. Tak apa Din. Aku ada. Kita sama Din. Kita sama. Sibuk semasih Din. Tak ada pasal lah. Dia tinggal. Dia tinggal tiga-tiga tu dia tinggal sekali. Lepas dia naik di atas, dia kambus. Dia pijak pula. Kita yang tengok tanah tu dimampatkan dengan jalan dipijak tu pun kita rasa apa. Allah. Lepas tu kita pun baca talqin. Kemudian kita pun baca doa. Dalam hati kita kata apa? Apa kita rasa? Habis kawan aku. Habis? Tak ada. Duduk menung. Semalam pergi kuliah dengan dia. Hari ini tak ada. Semalam duduk sebelah dia dekat tiap. Sudah. Jaga-jaga daripada tiap. Berapa ramai yang menung? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam orang sebelah. Habislah sahabat kita. Seorang hilang. Sambil berjalan tu geleng kepala. Allah. Habis. Bari Wan Haji. Balik rumah. Minum dulu. Boleh juga. Lima-lima sahabat tadi lepak. Pasal gusti lah. Baru tadi menangis kat kubur. Terus minta gusti pasal. Yang di kubur tadi siapa tunggu? tunggu? Kita seorang. Sebab tu tuan-tuan, ada tengah orang dia ikut kawan. Dia tak tahu kawan dia takkan tunggu dia sampai bila-bila. Kawan dia tunggu sementara tanah tu dikambil. Lepas baca doa, kawan pun balik. Yang tunggu hanyalah kita seorang. Sebab tu tuan-tuan, biasa-biasakan diri untuk hidup seorang-seorang. Kerana kita besok dalam kubur pun duduk seorang-seorang. Biasa-biasakan diri duduk dalam gelap. Nanti kita pun sendiri dalam kegelapan. Nabi sebut, orang yang mati, bila dia mati, rohnya, rohnya itu akan didudukkan. Nampak mayat itu tidur, sebenarnya roh akan didudukkan. Dia duduk tuan-tuan, soal muka nakir ni bukannya tidur. Mayat tu, roh tu akan didudukkan. Jangan tuan-tuan bayangkan, dia tu akan tidur. Malaikat mari dekat dia, ha, marah buka, dah. Dia akan duduk. Didudukkan. Dan ketika dia didudukkan itu, anak-anak dia belum balik. Masuk aja dia, orang kambuh dia, dia pun duduk. Anak isteri belum balik. Malah kata Nabi, dia akan bercakap dengan anak-anak dia. Man, mana man? Anak tak dengar. Ipoi, poi tunggu ayah poi. Ipoi pun balik. Isteri dia sambil duduk pakai kain hitam spek mata besar duduk siram atas dia. Pah, pah kata si hidup semati dengan abang pah. Pah hidup lagi abang mati pah. Isteri tak dengar. Sampailah anak-anak dia pergi. Pui, pah. Anak buat duk dia balik. Isteri dia lah air mata. Oh dia tunggu kat pintu pagar kubur. Bye-bye abang, ada orang tunggu lah. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, bila kita tahu benda ni akan berlaku kepada kita, apa sebab lagi maksiat kita tak tinggalkan? Apa sebab lagi kita duk tinggal, duk buat benda maksiat? Lepas ni, tinggalkan benda maksiat. Dalam kereta ada benda maksiat, lepa buang. Dalam rumah ada benda maksiat, lepa buang. Perangai kita ada perangai buruk, stopkan perangai buruk. Lidah kita banyak jahat, jadikan lidah kita tu diam dan bercakap yang baik-baik. Telinga kita ni suka dengar benda tak elok, tutup telinga ni dengar yang baik-baik je. Mata kita duduk tengok benda haram, lepas ni kontrol mata. Tundukkan pemandangan. InsyaAllah tuan-tuan, malaikat suka dengan kematian kita, malaikat sambut kematian kita, dan kubur itu akan menjadi tempat yang nikmat kepada kita. Tidak menjadi tempat yang sempit dan tidak menjadi tempat yang gelap, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang tentang kubur ini. Saya bacakan tadi An-Hani tadi ini, kenapa yang Uthman menangis? Jawab Saidina Uthman, apa nangis? Sebab kata dia, kubur inilah tempat permulaan. Kalau kubur itu baik, baiklah nikmatnya selepas kubur. Tetapi kalau kubur itu jahat, bermakna seksaanlah yang akan menunggunya di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, yang menjadi penentu kepada kita ialah kubur. Jadi jadikan amalan kita untuk menjadikan kubur kita ini baik, dan insya-Allah kita akan baik bila berjumpa dengan Tuhan. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan baca satu hadis, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'a. Barang siapa yang suka jumpa Tuhan, nescaya Tuhan suka berjumpa dengannya. Bukan maksud di sini siapa yang suka mati, bagus. Bukan. Jangan tuan-tuan kata pula, ya Allah, aku nak mati, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah. Aku suka, ya Allah, mati. Bukan. Di sini maksudnya ialah, siapa-siapa yang mati, ada tanda-tanda kesukaan pada wajahnya, maka Allah suka berjumpa dengan dia. Jadi ada lebih daripada 10 tanda-tanda orang-orang yang mati dalam keadaan baik. Ada 10 tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan Allah redha, maka Allah suka dengan dia. Nombor 1 tandanya ialah berpeluh di dahi. Orang yang mati, tuan-tuan tengok dahinya berpeluh, itulah tanda-tanda Allah redha pada dia. Tak, tuan-tuan tak payah lap peluh dia. sebab selepas tu akan keluar lagi peluh. Ada setengah orang tak faham, dia ambilkan tuala, dia lap peluh. Tak payah lap, itu tanda dia. Nombor satu, berpeluh di dahi. Nombor dua, insyaAllah bulan depan. Ya, kita jumpa bulan depan ya. Lagi beritahu 10 ni tuan-tuan tak datang pula. Jadi tuan-tuan saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wa ansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.